Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan selesaikan membaca dan mentala'ah Matan Nawaqidul Islam dengan penjelasan ringkas dari Syaikh Shalah Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala. Kita akan baca sampai tuntas terlebih dahulu, kemudian ada beberapa tambahan faedah yang ingin saya bacakan dan sampaikan. Pembatal keimanan yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillahi ta'ala, adalah berpaling, cuek, masa bodoh, tidak mau tahu, tidak peduli dengan agama Allah Ta'ala. Sehingga tidak belajar agama dan tidak mengamalkan agama. Penjelasannya, al-ashir wahwal akhir, ini poin yang ke-10 yang merupakan poin yang terakhir, adalah berpaling dari agama Allah. Layahtamu tidak punya perhatian dengan agama. Tidak mau belajar, dan seandainya sehingga tidak tahu, karena tidak mau belajar, ya berarti tidak tahu. Namun tidak tahunya karena berpaling. Tidak tahunya karena tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Bukan tidak tahu karena ketiadaan akses dan fasilitas. Ini yang membedakan antara ya, murni tidak tahu dan tidak tahu karena berpaling. Ini, kalau ya, tidak tahu karena tidak peduli, artinya akses untuk tahu ada, fasilitas ada, namun tidak mau dipakai, namun tidak mau dimanfaatkan. Sedangkan kalau orang itu tidak tahu karena memang tidak tahu, karena memang tidak ada akses ya, untuk mendapatkan ilmu, tidak ada sarana untuk mendapatkan ilmu. Walau ta'lamu, seandainya ya tahu, namun karena tidak peduli maka tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Maka orang tersebut yu'rid anil ilmi awalan, di langkah awal dia ya, cuek, tidak mau tahu, ya, tidak peduli dengan ilmu, kemudian tidak peduli dengan amal. Nas'alullah la'afiyah. Dan seandainya orang itu beramal namun tanpa ilmu, amalnya dolal, amalnya sia-sia. Dolal di sini artinya sia-sia. Labudda, maka haruslah orang itu belajar terlebih dahulu kemudian beramal. Adapun orang yang mengambil ilmu, orang yang belajar namun tidak beramal, maka ini tergolong al-mardubi alaihim, orang yang dimurkai. Dan orang yang mengambil amal, yaitu rajin beramal namun meninggalkan ilmu, maka ini orang yang sesat. Wa hadza ma nasta'idu minhu, dan ini adalah hal yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat yang kita kerjakan, yaitu di surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Dan orang yang mendapatkan nikmat adalah orang yang memiliki niat yang benar. Dia punya niat yang benar dan pemahaman yang benar. Ghairil mardubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai itulah orang-orang yang berilmu namun tidak beramal. Orang itu tidak beramal, maka dia rusak keinginannya. Yang rusak, yang error dari al-mardubi alaihim adalah error keinginannya. Tidak punya keinginan untuk mengamalkan ilmu dan pemahaman yang benar yang dimiliki. Maka mardubi alihim adalah orang yang rusak niatnya. Karena tidak punya keinginan untuk mempraktekkan hal yang benar yang diketahui. Waladdalin, tidak pula orang yang sesat. Ya, orang yang sesat adalah orang yang semangat beramal non tanpa ilmu. Ya, maka niatnya benar. Dia punya niat yang bagus, semangat beramal non tanpa ilmu. Maka yang rusak dari ad-dhalin adalah pemahamannya. Karena tanpa ilmu, maka pemahamannya pemahaman yang kacau. Faman a'rada, maka siapa yang berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkannya, maka dia murtad dari agama Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman, dan siapa yang berpaling dari peringatan yang datang dariku, maka untuknya penghidupan yang sempit. Berpaling dari zikri, peringatan yang datang dariku, artinya tidak mau belajar, tidak mau beramal. Dan orang-orang kafir itu amma undiru mu'ridun, mereka berpaling dari hal yang diingatkan kepada dan disampaikan kepadanya. Waman allamu, dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, thumma a'radu anha, kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrim muntaqimun, sungguh kami akan menghukum orang-orang yang jahat. Maka a'radu anha, berpaling darinya, ba'da madzukkira biha, setelah diingatkan. Kemudian ada catatan penting yang beliau sampaikan, namun ada orang yang tidak belajar mimba bil kasli, bukan karena berpaling, namun karena malas. Tentu dalam keadaan hal-hal yang asasi, yang pondasi dari agama telah dia ketahui. Maka orang ini tidaklah dinilai kafir, akan tetapi dicela karena malasnya. Adapun jika seorang itu meninggalkan belajar ilmu agama, dan tidak punya minat terhadap ilmu agama, maka ini adalah orang yang berpaling, waliyadzubillahi. Nah, inilah yang kafir. Akan tapi jika seorang itu sebenarnya minat dengan ilmu agama, cinta ilmu, namun dia punya rasa malas, karena belajar ilmu agama itu sulit, ya tatallabu sabran, menuntut, mengharuskan sabar, ya tatallabu tahammulan, menuntut tahammul, maknanya sama sabar, menanggung beban, ya, beban yang sulit, wa ya tatallabu julusan, menuntut untuk, ya, duduk yang anteng, duduk tenang, menyimak, sedangkan dia pemalas, maka orang ini dicela karena malasnya, dan karena kecerobohannya, akan tapi dia tidak sampai derajat kafir. Kembali ke matan, dan dalil batal iman karena berpaling adalah firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Faman a'lamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Rabb-nya? Sungguh kami akan menghukum orang-orang yang jahat. Al-i'rad, di penjelasannya, al-i'rad berpaling yang menunjukkan tidak adanya minat terhadap ilmu atau benci ilmu. Hada wal kufur, inilah kekafiran, wal iyadu billahi. Ya, mungkin bisa sedikit kita lengkapi dengan al-mukhtasar fi tafsir untuk as-sajdah. Cita ayat 22. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir maknanya, tidak ada satupun yang lebih zalim dibandingkan orang yang diberi nasihat dengan ayat-ayat Allah, namun dia tidak menerima nasihat. Berpaling dari nasihat, tidak peduli dengan nasihat. Inna minal mujrimin, sungguh terhadap orang-orang yang jahat, yang dimaksud orang yang jahat adalah orang yang melakukan kekafiran dan maksiat, Itu orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, muntaqimun ala muhalata, pasti akan menghukum. Kemudian ya, di penutupnya penulis matan rahimahullah ta'ala menyampaikan, wala farqa fi jami hadhin nawaqidi, tidak ada beda dalam semua pembatal ini, semuanya membatalkan, baik orang yang melakukannya adalah hazil, orang yang guyon, al-jaddi, atau orang yang serius, atau orang yang takut, kecuali jika dia adalah orang yang dipaksa, di bawah tekanan paksaan. Wa kullu hadan, 10 pembatal keimanan ini, min a'dham mimma yakunu khataran, adalah hal yang sangat besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan yang paling sering terjadinya. Nah, maka ini dari sekian banyak pembatal keislaman, kenapa dipilih 10? Jawabannya ada di sini. Karena ini adalah yang paling banyak terjadi, yang paling sering terjadi. Fayam barilil muslimi, maka sepatutnya seorang muslim untuk mewaspadainya dan takut. Wa yakhafu minha ala nafsihi, dan takut dan khawatir 10 hal tersebut, ala nafsi, menimpa dirinya. Dan kekafiran adalah hal yang menyebabkan murka Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal yang menyebabkan murka Allah dan hal yang menyebabkan mendapatkan hukuman Allah yang pedih. Penjelasannya, la farqa, tidak ada beda, fi hadin nawaqidil asarati, dalam 10 pembatal ini, antara orang yang serius. Yang dimaksud dengan orang yang serius adalah orang yang meniatkan apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan, dengan orang yang guyon, yaitu orang yang tidak meniatkan apa yang dia katakan dan dia lakukan, namun dia lakukan hal tersebut min babil mazahi wal la'bi, dia lakukan hal tersebut karena guyon dan main-main. Maka di kalimat ini terdapat sanggahan terhadap Murji'ah yang mengatakan seorang itu tidak kafir sampai dia meyakini dengan hatinya. Kalau dia tidak meyakini dengan hatinya karena guyon, ya tidak memaksudkannya, ya, maka tidak kafir. Ya, maka ini beda antara, di antara hal yang membedakan antara ahlu sunnah dengan Murji'ah. Dalam keyakinan ahlu sunnah tidak ada beda antara orang yang serius dengan orang yang hazil, orang yang guyon, bahkan orang yang khawatir. Alladhi yaf'alu hadil asya'a, yaitu yang melakukan salah satu dari 10 pembatal ini, daf'anil khawfi, karena mencegah kekhawatiran. Maka kalau cuma khawatir tidak boleh. Bedakan antara khawatir dengan di bawah tekanan dan di bawah paksaan. Fal wajib alai yasbir, kalau cuma khawatir maka kewajibannya adalah bersabar. Ilal mukroh, kecuali orang yang di bawah paksaan. Tidak ukir haji, jika dipaksa untuk mengucapkan perkataan yang mengandung kekafiran dan tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan diri dari kezaliman kecuali biha, dengan ucapan kekafiran, maka Allah berikan keringanan baginya dalam hal itu. Siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap mantap dalam iman. Ya, bihadal syarti, maka Allah berikan keringanan dengan syarat ini, yaitu syarat tetap mantap dengan keimanan. Wa yakunu qasdu, sehingga niatnya kenapa mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran, maksudnya adalah mencegah paksaan pada dirinya. Sehingga anakal balayak katik dubima yatalafadu bihi, hatinya tidak meyakini apa yang dikatakan, apa yang diucapkan. Sebagaimana terjadi pada Amr bin Yasir, alladhi sababa nuzul ayati fihi, yang alladhi sababu nuzulul ayati, yang sebab turun ayat ini, An-Nahl 106, adalah fihi, tentang kasusnya Amr ibn Yasir. Tatkala beliau ditangkap oleh orang kafir kemudian disiksa sampai yakula fi Muhammadin, sampai yakula fi, berkata tentang di sini artinya menjela, ayya subbu rasula, sampai baru akan dibebaskan jika mencaci Rasul. Maka Ammar pun mencocoki permintaan mereka dan mencela Rasul. Lantas datanglah Ammar dalam keadaan menyesal menemui sang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mengkhawatirkan mimma hasala, apa yang telah terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kaifa tajitu qalbaka, bagaimanakah engkau jumpai hatimu? Dia mengatakan, hatiku tetap mantap dengan iman. Maka Nabi katakan, fa in adu, maka jika mereka kembali menyiksamu, fa'ud, silakan kembali mencaciku, jika dengan itu, jika itulah syarat supaya terbebas dari siksaan. Dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, Ibnu Sa'ad, At-Tabari dalam At-Tafsir, dan yang lainnya. Maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan An-Nahl 106. Dalil yang lainnya, boleh kalau terpaksa, ada di surat Ali Imran 28. Orang yang beriman tidak akan jadikan orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang yang beriman. Siapa yang melakukan hal tersebut, falaisa minallahi fi syai', maka Allah berlepas diri darinya. Ila anta takum minhum tuqah. Nah ini dalil boleh kalau terpaksa. Ila kecuali jika engkau mau menjaga diri minhu dari gangguan orang kafir, tuqah menjaga diri yaitu melakukan hal ini seakan-akan menjadikan orang kafir sebagai wali dalam rangka menjaga diri karena di bawah tekanan paksaan. Na'udzubillahi min mujibati ghadabi wa alimi iqabihi, direspon oleh Sesaleh Al-Fauzan dengan mengucapkan amin. Kemudian kita baca Al-As'ilah, sejumlah pertanyaan berkenaan dengan kajian di atas yang disampaikan oleh Sesaleh Hafizallahu Ta'ala wa faqahu. Pertanyaan yang pertama, apa beda antara orang kafir dan orang musyrik? Maka beliau katakan, ada yang lebih luas, dua kata tersebut, ada yang lebih luas dan ada yang lebih sempit. Ya, asyirku a'amu minal kufri. Ya, ini wallahu a'lam, nampaknya salah cetak, karena tidak sejalan dengan kalimat selanjutnya. Beliau katakan, syirik itu lebih luas daripada kekafiran. Ya, berarti kekafiran itu anggota bagian dari kemusyrikan. Namun, setiap orang musyrik itu orang kafir, namun tidak semua orang kafir itu musyrik. Ya, semua musyrik itu kafir, namun ada orang kafir yang tidak musyrik. Ya, kalimat beliau, walaisa kullu kafirin musyrika, tidak semua orang kafir itu musyrik, berarti kafir itu yang lebih luas. Ya, kafir itu yang lebih luas. Anggota bagiannya adalah ini, kemusyrikan. Ini, kalau ini dibuat bahasa matematika diagram Venn gitu, ini, maka yang luas adalah kekafiran, kemudian di dalamnya ada lingkaran kemusyrikan. Sehingga seharusnya bukan a'amu namun akhassu. Asyirku akhassu minal kufri. Maka orang musyrik itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Namun ada orang musyrik jenis yang kedua, yaitu orang yang menyembah selain Allah dan tidak pernah menyembah Allah. Sedangkan orang kafir adalah orang yang mengingkari adanya Allah Jalla wa'ala, yaitu ateis. Tidak mengakui adanya Allah, bahkan tidak mengakui satupun agama formal. Nah ini orang kafir, jahid, orang yang menentang. Adapun orang musyrik, maka dia mengakui dan meyakini. Walakin akan tapi dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka dia musyrik kafir. Maka setiap musyrik, maka dia kafir. Namun tidak semua orang kafir itu musyrik. Kenapa? Karena orang kafir qad yakunu mulhida, boleh jadi dia mulhid. Mulhid di sini artinya ateis. Jahidan, orang yang mengingkari, yaitu mengingkari adanya Tuhan. Nah, kemudian, ahsanallahu ilaikum, ashkala alaina kaulul mu'alifi. Ada perkataan penulis yang membingungkan kami, yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Apakah termasuk dalam kalimat ini orang-orang awam di zaman ini yang tidak faham ilmu syar'i dan tidak punya minat dengan ilmu syar'i, karena minatnya cari duit, enggak ada minat dengan agama. Walakin akan tapi mereka telah belajar ketika mereka kecil tauhid dan mengamalkannya. Maka jawabannya, haulah mereka orang-orang awam yang sibuk cari duit dan tidak punya minat untuk belajar agama, tidak termasuk. Karena mereka tidak mampu belajar atau malas dalam belajar. Mereka muslim, beriman dan menyembah Allah. Mahum mislul mu'rid, mereka tidak semisal orang yang berpaling. Karena orang yang berpaling itu tidak punya minat dalam ilmu dan tidak punya minat dalam agama. Ini, maka dia bodoh karena berpaling. Nah itu mu'rid. Kalau ini kan dia sudah punya ilmu, ya, meskipun hanya dasar-dasar tadi, di masa kecilnya sudah belajar tauhid, sudah kemudian berupaya untuk mengamalkannya, namun belajar lebih lanjut tidak minat. Minatnya cari duit. Kemudian selanjutnya, Hatib bin Abi Balta'ah menolong orang musyrik dan orang kafir, dan Nabi SAW tidak mengkafirkannya. Fahal, maka apakah semua orang yang menolong orang kafir, semua orang Islam yang menolong orang kafir itu jadi kafir? Jawabannya, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu lahu minas sawabi, beliau punya amal sebelumnya yang dengannya Allah menghapus dosanya, karena dia adalah veteran perang Badar. Dan Nabi SAW menyampaikan sunnya Allah memperhatikan Ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar, lantas mengatakan, i'malu masyitum faqad ghafartu lakum. Wahai veteran perang Badar, berbuatlah kalian sesuka kalian, sungguh aku mengampuni kalian. Maka Hatib ada seorang yang beriman, yang jujur imannya, akan tapi dia melakukan apa yang dia lakukan, li'annahu ta'awwala li nafsihi, karena dia melakukan takwil untuk kepentingan dirinya, melakukan kesalahan pemahaman untuk kepentingan dirinya. Dia mengira bahasanya anna hadza perbuatannya tidak membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mengkafirkannya karena dia sahabat mulia. Hasala minhu khata'un, dia melakukan kesalahan dan kesalahannya adalah antakwilin karena kesalahan berijtihad. Walahu sabiqatun, dan dia punya amal terdahulu, amal sebelumnya sebelum melakukan kesalahan, yang kafarat yang amal terdahulu tersebut menghapus darinya, menghapus dari Hatib maha sholat dosa yang telah terjadi. Kemudian asabakumullah, apakah fitrah itu hujah alaman kafarat untuk orang yang kafir? Kita katakan dia kafir karena dia tidak sejalan dengan fitrahnya. Maka jawaban beliau, hujah itu dengan diutusnya para rasul. Adapun fitrah semata tidak cukup untuk hujah. Seandainya fitrah itu sudah cukup untuk hujah, Allah tidak akan mengutus para rasul. Namun realitanya Allah mengutus para rasul. Dan di surat An-Nisa 165 ditegaskan bahasanya rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan kabar ancaman. Li'alla yakuna linasi 'alallahi hujjah, supaya manusia tidak punya hujjah di hadapan Allah ba'dar rusul, setelah diutusnya para utusan. La tu'raf, maka tidaklah diketahui hal yang wajib, hal yang haram, hal yang makruh. Hadha, hal-hal ini tidak ada yang menjelaskannya kecuali para rasul. Sehingga status fitrah dalam tauhid itu adalah turbatun salihatun lil khairi. Dia adalah bagikan tanah yang subur untuk mendapatkan siraman kebaikan. Akan tetapi fitrah semata tidak cukup. Seandainya seorang itu hidup di atas fitrah, namun tidak dilanjut dengan belajar, tidak dilanjut dengan melakukan amal apapun, maka itu tidak cukup. Kemudian asabakumullah, jika ada orang kafir yang menjulurkan tangan yang menjabat tangan seorang muslim, apakah si muslim ini berpaling saja? Maka jawaban Syekh Shalih beliau sampaikan, jika mereka menyapa Anda kemudian dengan selamat pagi atau yang lain, kemudian dia julurkan tangannya kepada Anda untuk ngajak jabat tangan. Dan ini di kondisi normal, bukan kondisi corona ya. Mafi ba'sun, tidak mengapa menjabat tangannya. Yang tidak boleh adalah mendahului. Adapun Anda mendahului mereka dengan mengucapkan salam dan ngajak jabat tangan, nah ini yang tidak boleh. Ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mengqala bidzahabi, bidzahab, ada orang yang pergi ilal arafin, ke dukun, fi muhawalah, berupaya mencari barang yang hilang, minal amwal, hartanya yang hilang, masalah misalnya, dan dia meyakini tidak boleh pergi ke dukun, fi shifain min maradin, untuk kesembuhan penyakit. Namun kalau untuk cari barang hilang boleh ya. Tapi kalau untuk berubah tidak boleh misalnya. Maka respon sesoleh ini tidak boleh. Karena siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang mendatangi tukang ramal ataukah dukun yang nebak-nebak masa depan. Ini ada salah cetak oleh tempat saya. Sodakoton ada tak makbutah. Harusnya fasodakahu bima yakulu, lalem tas, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Sungguh dia telah kafir dengan wahyu, yaitu Al-Quran yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma, dan tatkala Nabi tanya tentang para dukun, Nabi mengatakan la ta'tihim, jangan datangi mereka. Maka tidak boleh datang pergi menemui dukun, meskipun tidak untuk percaya dengan ramalan dukun. Kemudian asabakumullah, man angkara hadisan, siapa yang mengingkari satu hadis atau satu hukum, bidakwa dengan klaim bahasanya ini hadis ahad, apakah orang itu kafir karena sikapnya? Maka jawaban beliau, dia tidak kafir karena hal tersebut jika beliau muta'awila, salah paham, salah istihad. Karena mayoritas mereka-mereka adalah ikut-ikutan orang sebelumnya. Muta'awiluna, mereka salah paham saja. Maka tidak boleh ada vonis kafir. Akan tetapi yukhattauna, ya, disalahkan, wayudhallaluna, dan dinilai bahasanya itu adalah sebuah kesesatan, menolak hadis ahad. Ini dalam bidang akidah, karena dia hadis ahad, nah itu disesatkan. Ya, kemudian tentang denda ini. Assalamualaikum ilaikum, yakum ba'dul ikhwah, sebagian kawan, bifardi, menetapkan gharamatin maliyatin, denda finansial untuk orang yang berkata kepada kawannya bikalimatin nabiyatin, dengan perkataan yang nabiyah, perkataan yang kasar mestinya. ya, tidak cocok, tidak sesuai. La yuafiquhu la yunasibuhu. Perkataan yang tidak pantas kepada perkataan yang tidak pantas kepada temannya atau yang lainnya. Kemudian denda-denda ini dikumpulkan ba'da fatratin selama beberapa waktu lamanya. Kemudian mereka mengadakan asya, makan malam bareng, awghoda, atau makan siang bareng. Dan jika kesalahannya itu dinilai besar, maka mereka tetapkan pada orang yang salah ngomong tadi, dhabihatan, menyembelih hewan. Atau menyembelih kambing misalnya. Dan mereka damaikan, dengan itu mereka damaikan dua orang yang bertengkar, maka apa hukum hal ini? Yaitu denda finansial. Maka jawaban beliau, ini tidak boleh. Karena ini di sini ada unsur pemaksaan. Ya, diyakini ini kalau seandainya bicara dari hati ke hati, mau enggak bayar sekian dengan nilai yang ini? Ya, dia mungkin enggak akan mau. Padahal kaidahnya tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya. Adapun yufrat alaihi diwajibkan, wayulzam bihi diwajibkan. Nah, maka ini mirip-mirip pajak berarti. Fahadha haramun, maka ini satu hal yang haram. Kemudian pertanyaan tentang sepak bola, ma hukum ta'zimi, apa hukum mengagungkan lilaibi kuratin, pemain bola. Ngefans berat, kagum sekali dengan pemain bola. Muhtarif yang dia pemain bola profesional, yang profesinya main bola, kafirin dan dia orang kafir. Menjunjung-junjungnya ketika pemain tersebut menjadi sebab kemenangan kesebelasannya. Maka jawaban dan respon saya soleh, orang tersebut tidaklah menyanjung kekafirannya, hanyalah menyanjung permainannya dan kemahirannya dalam main. Fa'ala kulli halin, apapun keadaannya ini berbahaya. Dan wa'athamu alaih, dan dia berdosa. Akan tapi tidak sampai derajat kekafiran. Kekafiran kalau dia memuji orang itu karena kekafirannya dan karena kesesatannya atau karena kesyirikannya. Karena memuji-muji orang kafir karena kekafirannya, orang musyrik karena kemusyrikannya, ini kafir. Adapun karena main bolanya atau kemahirannya, fisina'atin, dalam satu industri dan keterampilan, maka ada padanya pengagungan terhadap orang kafir, ada padanya dosa, akan tapi tidak sampai derajat kekafiran. Kemudian asabakumullah, mal qawlu fi man yaqulu, apa komentar Anda tentang orang yang berpendapat person tertentu tidaklah dinilai kafir illa idza staufa asyuruta wantafat almawani'u, kecuali jika syarat-syarat pengkafiran itu lengkap dan faktor-faktor penghalang itu sama sekali tidak ada. Maka beliau sampaikan kaidah beliau, kaidah sesaleh dalam masalah pembatal iman yang terjadi pada person tertentu. Dia katakan, siapa yang muncul darinya kekafiran berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau meragukan sesuatu yang wajib diyakini dengan tanpa keraguan, fa inna yuhkamu bi kufrihi, maka dia divonis kafir. Adapun isi hatinya, maka tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nahnu mawkilna bil qulubi, kita tidaklah dituntut untuk ngurusi isi hati. Inama nahnu muwakkaluna bil zahir, kita hanyalah ditugasi untuk menilai berdasarkan lahiriah. Maka siapa yang menampakkan kekafiran dengan ucapan ataukah perbuatan, atau dia menceritakan keraguan-keraguan yang ada di hatinya, kita nilai dia sebagai orang yang kafir. Kemudian kita sikapi dia sebagaimana sikap terhadap orang kafir. Kemudian, apa hukum nonton adegan para tukang sihir? Misalnya sulapnya sulap sihir, ya, kemudian ikut nonton, bayar tiket ikut nonton, ya, atau tukang sihir melakukan atraksi di televisi kemudian dinikmati, meskipun dia tidak meyakini apa yang dilakukanlah tukang sihir ini, respon sesoleh ini ridha dengan kemungkaran. Ya, beliau tidak mengatakan ridha dengan kekafiran, karena ridha dengan kekafiran adalah kekafiran. Ya, namun beliau menilai bahasa nonton ini ridha dengan kemungkaran. Tidak boleh demikian. Atsabakumullah, saksun ada seorang yang yalja'u ilai annas, banyak orang itu konsultasi kepadanya sebelum menggali sumur. Wayadai, dan orang ini mengaku-ngaku kalau dia melihat air, dan banyak orang pun membenarkannya. Ya, maka pertanyaannya sebenarnya menggiring, ya, menggiring, namun saya soleh tahu realitanya sehingga beliau ngasih jawaban yang tepat. Orang ini yang kalau di tempat kita sering disebut dengan dukun sumur, ya, di tempat kita ada orang-orang semacam ini, ya, jadi konsultan untuk bikin sumur, dia akan nebak, oh di sini aja ini nanti insya Allah ada airnya di bawah. Ini bukan perdukunan, namun ini kata dalam istilah Jawa namanya ilmu titen, ilmu berdasarkan pengamatan. Ya, kalau bawah itu ada air, maka nanti karakter tanahnya seperti apa, kondisi daun-daunnya, rumput-rumputan di atas itu seperti apa, ini dititeni, ini beda antara yang ini dengan yang itu. Ya, maka jawaban beliau, orang tersebut tidaklah mengklaim kalau dia melihat air, akan tapi dia mengklaim kalau dia mengetahui tanah dan macam-macam pohon atau tumbuhan yang ada di tanah. Sebagai tanda yang mereka akan yastadiluna, berdalil biar dengan tanda-tanda tersebut. Jadi dia membaca tanda-tanda. Ilmunya adalah ilmu membaca tanda. Hadalah baksa, ini tidak mengapa. Karena dia yastadilu bi asya'a dhahiratin. Nah ini. Karena dia berdalil dengan hal-hal yang konkret. Nah, ini beda antara perdukunan dengan prediksi yang diperbolehkan. Nah, asya' dhahira itu adalah jenis tanah, jenis pohon yang tumbuh di tanah tersebut karena ya, pengalamannya dengan hal ini. Nah, ini tadi yastadilu bi asya' dhahira. Ini jadi indikator, ini jadi parameter perdukunan ataukah tidak. Jadi kalau orang itu misalnya memprediksikan besok hujan, jika dia memprediksikannya dengan yastadilu bi asya' dhahira, berdalil dengan sesuatu yang nampak, ya, tekanan udara diukur dan seterusnya, maka ini bukan perdukunan. Tapi kalau mengatakan besok hujan, cuma cari gelas berisi air putih, kemudian wah, oh ini besok hujan besok, ya, maka itu perdukunan. Itu perdukunan. Maka meskipun di tempat kita namanya dikasih nama dukun sumur, ya, dia bukanlah dukun yang haram untuk didatangi. Boleh saja mendatanginya dan minta saran kepadanya. Dan nanti dia akan, enggak akan dia, oh di sebelah sana bikin sumur. Enggak, kalau dukun sumur itu. Nah, dia nanti akan datang, ngecek, muter-muter, melakukan pengamatan. Nah, sehingga enggak apa-apa. Kalau dukun sumur yang perdukunan, ya didatang ke rumahnya, enggak nengok tanah yang mau digali sumur, ya, dia cuma merenung atau yang lainnya kemudian mengatakan, oh gali 1 meter dari sebelah sini atau berapa meter dari sebelah sini. Nah itu perdukunan. Nah demikian kita telah selesaikan Matan Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad dan penjelasan ringkasnya dari Syekh Saleh Fauzan. Namun ada beberapa catatan yang ingin, faedah tambahan yang ingin saya bacakan. Yang pertama tentang Ya, batal Islam karena loyalitas, karena menolong. Ya. Jadi pembatal yang ke-8. Di sarahnya, Syaikh Fauzan menyampaikan bahasanya batal Islam karena menolong orang musyrik itu ada 2 macam. Yang pertama adalah antu'inal kufara ala qitalil muslimin wa adiyatil muslimin. Menolong orang kafir untuk memerangi muslim dan mengganggu dan menyakiti muslim. Kemudian yang kedua, wa kadzalika man ahabal kufara fa innahu yakfuru. Dan cinta sama orang kafir maka dia kafir karenanya. Ya, ada 2. Penjelasan tambahan berkenaan dengan hal ini ingin saya bacakan. Sarahnya Syaikh Saleh Al-Syeikh untuk salah satu usul. Ya, kemarin kita sampaikan bahasanya batal Islam karena loyalitas dengan orang kafir itu ada 2 macam. Loyalitas dengan orang kafir itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan tawali, ada yang disebut dengan muwalah. Nah, kalau tawali ini membatalkan keislaman. Nah, kalau muwalah itu dosa besar namun tidak membatalkan keislaman. Nah, apa itu tawali? Nah, tawali di sarahnya Syaikh Saleh Al-Syeikh untuk salah satu usul itu ada itu mencakup 2 hal. Yang pertama, kalau mau diurutkan sebagaimana yang dibahas oleh Syaikh Saleh Fauzan, nusratul kufar ala ahli iman qasidan duhural kufri ala islami. Ya, menolong orang kafir untuk menyerang orang yang beriman dengan niat dan menginginkan menangnya kekafiran daripada Islam, di atas Islam. Maka beliau tambahkan qasidan duhural kufri ala Islam. Dengan niat dan keinginan dan harapan agar kekafiran itu menang di atas Islam. Ini tidak hanya semata-mata membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin dan menyakiti dan mengganggu kaum muslimin, namun diiringi dengan keinginan agar kekafiranlah yang menang, Islamlah yang kalah. Ya, meskipun orangnya tidak cinta dengan kekafiran, dengan kemusyrikan. Ya, ini tidak disyaratkan cinta di sini. Tidak disyaratkan cinta, namun disyaratkan menolong musyrik untuk menyerang muslim dengan keinginan untuk supaya musyriklah yang menang, kemusyrikan yang menang. Kemudian yang kedua, tadi batal Islam karena cinta. Ya, maka yang kedua, dan ini makna tawal yang kedua, mahabbatu syirki wa ahli syirki. Mencintai kemusyrikan dan orang musyrik. Mencintai orang kafir, mencintai kekafiran dan orang kafir. Dan perhatikan wawunya. Jadi satu ini, satu paket. Bukan hanya mencintai orang kafir atau orang musyrik, namun mencintai kekafiran dan orang kafir, mencintai kemusyrikan dan orang musyrik. Karena kalau mencintai orang musyrik saja orangnya, maka bisa jadi cinta tabii, cinta alami, karena dia orang tua, karena dia kerabat, karena dia pernah sangat berjasa, nolong, dan yang lainnya. Kemudian ada muwalah, loyalitas yang haram, ya, namun tidak sampai membatalkan iman. Yaitu mencintai orang musyrik dan orang kafir. Jadi mencintainya orangnya. Mencintai orang musyrik dan orang kafir karena dunia. Karena kekerabatan dan semacam itu. Maka yang jadi tolak ukur rasa cinta kepada orang musyrik li ajli dunia, karena dunia. Dan ini tidak diiringi dengan pertolongan. Karena jika diiringi dengan pertolongan bagi orang kafir tersebut untuk menyerang muslim dengan niat dan maksud menginginkan menangnya kemusyrikan, ini jadi tawalli. Mungkin statusnya haram dan maksiat, namun tidak membatalkan tidak membatalkan keimanan. Maka sama dengan penjelasan Syaikh Fauzan, ada dua bentuk dua bentuk yang menjadikan yang jadi kekafiran, cuma kalau di Syaikh Al-Syekh lebih detail dan lebih rinci. Kemudian faedah yang kedua berkenaan dengan pembatal yang kesembilan. Kemarin kita bahas tentang Khadir dengan Musa. Maka Khadir tidak mengikuti syariat Musa. Kemarin kita baca, kenapa Khadir tidak mengikuti syariat Musa? Fal Khadir mahuwa min ummati Musa. Dan Khadir itu bukan bagian dari umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka boleh jadi ada orang yang bertanya dari kalimat ini, kenapa Musa mendakwai Fir'aun? Bukankah Fir'aun itu juga bukan umatnya Musa? Dan Fir'aun kan bukan Bani Israel. Fir'aun itu bukan Bani Israel. Musa diutus kepada Bani Israel. Dan Fir'aun bukan Bani Israel. Kenapa Musa mendakwai Fir'aun? Maka di sini patut untuk dibedakan antara pokok agama yaitu tauhid dengan pokok syariat yaitu tauhid dengan rincian syariat. Faedah dalam masalah ini, asas dakwah itu tauhid. Dan tauhid ini wajib dianut oleh setiap manusia yang sampai kepadanya dakwah dan seruan, baik dia umat Nabi tersebut ataukah bukan. Ini kaidahnya. Jadi tauhid asas dakwah wajib dianut oleh setiap orang yang mendapatkan seruan, baik dia adalah umat Nabi itu ataukah tidak. Lain halnya dengan detail syariat. Maka itu khusus untuk nabinya masing-masing. Tata cara ibadah, tata cara zikir. Maka kalau detail syariat ini hanya wajib dijalankan oleh kaum nabi yang nabi itu diutus kepadanya. Tapi kalau tauhid itu untuk semua. Khadir jelas bertauhid. Terus dia tidak mengikuti Musa dalam detail syariat karena memang dia bukan umatnya Musa. Fir'aun betul bukan umatnya Musa, namun ini masalahnya masalah tauhid. Fir'aun bukan Bani Israel sehingga dia bukan umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Fir'aun tidak wajib mengikuti rincian syariat yang dibawa oleh Musa. Namun Fir'aun tetap wajib mengikuti asas ajaran para nabi yang disampaikan oleh Musa itu tauhid. Demikian juga Waraqah bin Naufal yang menganut agama Nasrani yang masih bertauhid, bersih dari kemusyrikan. Maka sikapnya benar. Kemudian menerima Nasrani dengan Nasrani yang bersih dari kemusyrikan. Meskipun Waraqah ini bukan Bani Israel. Kemudian tentang berpaling. Kemudian tentang pembatal yang ke-10, rincian tentang masalah berpaling. Maka berpaling dari agama itu ada yang membatalkan iman dan ada yang tidak. Berpaling itu maknanya adalah adamul mubalah, tidak peduli. Dan tidak peduli ini ada dua macam, tidak peduli terhadap agama yang membatalkan keimanan dan yang tidak membatalkan keimanan. Ya, faedah dari tahdzib syarah tashil akidah Islamiyah ini Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Beliau sampaikan bahasanya berpaling atau tidak peduli yang membatalkan keimanan itu ada tiga macam. Yang pertama berpaling tidak mau mendengarkan agama, mendengarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia dengar ada Islam namun masa bodoh tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Dia dengar-dengar ya, tentang Islam namun dia tidak tertarik untuk mendengarnya lebih lanjut. Nah ini yang pertama. Seperti keadaan orang-orang kafir yang ngotot dengan agamanya yang menyimpang atau yang tidak punya agama. Mereka kemudian tidak mau mencari kebenaran. Mereka punya kemampuan untuk mengetahui kebenaran dan berjalan mengikuti kebenaran, namun memang tidak mau menoleh, tidak mau peduli sama sekali. Ya, maka tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Ada suara-suara, oh, ya, agama yang benar itu di sana loh. Ada orang yang mau mendakwahkan ini, mendakwahkan tauhid. Oh, apa sih itu? Tidak ada kepedulian untuk itu. Ah, saya dah nyaman dengan ini. Orang mau bilang apa tentang agama saya masa bodoh, saya tidak peduli. Kemudian yang kedua, al-irad anil inqiyat li dinillahi. Berpaling untuk patuh terhadap agama Allah yang benar dan perintah-perintah Allah setelah mendengar. Jadi kalau ini dengar-dengar ada Islam, penasaran. Kemudian nyimak. Setelah nyimak baru masa bodoh. Bentuknya karena dia tidak mau kabul, tidak mau menerima. Maka dia tinggalkan hal-hal yang merupakan syarat sah keimanan. Maka inilah keadaan orang-orang kafir yang telah didakwah oleh para nabi. Sehingga sudah dengar dakwah nabi. Atau sudah tahu sendiri berdasarkan pencarian. Setelah itu tidak mau masuk Islam. Kemudian mengatakan saya cukup jadi pengamat saja. Meskipun dia bisa jadi mengakui Islam itu benar, Islam itu baik. Ya, misalnya orang-orang non-muslim yang objektif mempelajari Islam. Hasil kajian dia bilang Islam itu bagus. Hasilnya karena dia objektif dia bilang, oh ajaran Islam bagus. Kalau umat Islam ya macam-macam warna-warni. Tapi kalau ajarannya bagus. Loh, kalau gitu ayo jadi muslim. Ah enggak lah, saya cukup jadi pengamat saja. Ya, pemperhati sosial saja. Nah ini namanya berpaling dari, ya, berpaling tidak mau patuh. Tadi mendengar, kemudian yang kedua patuh, kemudian yang ketiga amal. Maka berpaling yang membatalkan keimanan adalah seorang itu berpaling cuek masa bodoh untuk melaksanakan semua hal yang kewajiban syariat. Meskipun hatinya mengakuinya. Dan meskipun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Di tempat kita ini disebut dengan muslim KTP. Kurang lebih dikasih nama Islamnya cuma KTP. KTP-nya saja Islam. Dia ya mungkin diiringi dengan pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian mungkin dia mengakui Islam itu baik, Islam itu benar. Namun tidak ada satupun kewajiban agama yang diamalkan. Maka dia tinggalkan semua kewajiban agama. Tidak ada satupun yang dilakukan. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan yang lainnya. Yang itu merupakan kewajiban khas agama. Kalau kewajiban tersebut tidak khas agama, semacam apa menghormati tamu, ini berbuat baik sama orang. Nah ini kan bukan khas agama. Yang khas. Tidak ada satupun yang dilakukan. Ini, karena dorongan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang meninggalkan amal agama, kewajiban agama yang merupakan khas agama secara total, maka ini adalah kufur akbar dengan sepakat salaf. Di antara alasannya, karena jika dia tinggalkan semua amal lahiriah, maka ini bukti kalau batinnya kosong dari iman. Kemudian yang kedua, berpaling yang tidak membatalkan keimanan. Nah ini kalau berpaling meninggalkan sebagian kewajiban agama. Nah ini yang disebut orang fasik. Ya ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan. Keimanannya mendorong dia melakukan sebagian ya, amal. Ya, ataupun dilakukan dengan bolong-bolong, tidak rutin. Ya, karena dia masih punya iman yang mendorongnya. Maka sebagian yang dilakukan, sebagian yang tidak dilakukan. Ya, bisa jadi dia semangat puasa, ya, namun ya sholatnya malas. Atau yang lainnya. Ya, kecuali pembahasan masalah sholat lima waktu. Nanti ada pembahasan khusus karena ada perselisihan di antara para ulama. Ya, antara apakah membatalkan, meninggalkan, tidak sholat sama sekali itu membatalkan keislaman ataukah tidak. Dan kalau ulama yang mengatakan meninggalkan sholat itu membatalkan keimanan, ya, maka khusus untuk sholat dimasukkan ke bagian yang pertama. Ya, sehingga i'radnya jadi ada empat gitu. I'rad yang membatalkan keimanan ada empat. Ya, yang keempat adalah berpaling dari sholat, yaitu tidak mau sholat. Dan menurut pendapat yang paling kuat, berpaling dari sholat membatalkan keimanan, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibn Utsaimin adalah manakala total tidak pernah sholat lima waktu. Kalau sholat hari raya tidak dihitung ya. Ini sholat hari raya, sholat tarawih tidak dihitung. Ini sholat lima waktu. Yang dihitung sholat lima waktu. Dan jika orang itu pernah, namun sangat sedikit, maka kita katakan sama saja dengan tidak pernah. Dia pernah sholat lima waktu dulu pas waktu ini SMA ujian praktek agama, nah misalnya pernah itu sholat itu. Nah maka padahal umurnya berapa? 60 tahun. Ya mungkin pernah sholat sekali atau dua kali lah seumur hidup. Nah ini sedikit sekali. Ini teranggap seperti tidak ada. Ya, demikian kurang lebih yang bisa kita kaji, kita bahas sempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'una anil hamdulillahi rabbil alamin.